Bismillah, maaf Ustaz. Hafizakumullah. Apakah bila seseorang sudah berkeluarga, berusaha menghafal Al-Quran dengan khatam, bisa mendapat janji untuk memberi mahkota bagi orang tuanya nanti? Jazakumul khairan. Wallahu a'lam. Kalau secara nassan, saya tidak tahu. Tetapi barakallahu fikum, kalau seorang itu menghafal ketika dalam keadaan belum menikah, belum ada gangguan dari istri dan anak-anak, itu lebih mudah. Sedangkan setelah menikah, itu lebih berat. Karena ada gangguan, ada kesibukan dengan istri dan anak-anak, maka itu lebih berat. Dan dari hadis yang umum, bahwa yang lebih berat itu lebih besar pahalanya. Dari hadis-hadis yang umum disebutkan bahwasanya kalau lebih berat, lebih susah, tetapi dia tetap kerjakan, itu pahalanya justru lebih besar. Bal afdal wa afdal, akan lebih afdal, masya Allah. Nah.